teringat selalu betapa manisnya senyummu, lagi mesra kasih memanjang padaku, kau pasrahkan cinta, engkau rela hidup bersama walaupun di dalam derita. Alangkah beruntung diriku mendapat balasan cintamu. Si tercinta telah kembali memenuhi panggilan ilahi. Tinggallah puing-puing kenangan runtuhan dari cinta yang indah, berserah menimbun hati ini, menambah nyeri rasa yang pedih. Engkaulah bintang, engkaulah bulan, cahayamu tiada lagi. Sirnalah segala harapanku, bak biduk dihempas badai lalu. Karamnya cinta dalam hati bukannya karena patah berkasih, namun takdir tak menghendaki tu hidup bertiarakan kasih. Tinggallah puing-puing kenangan dari cinta yang indah. Malang tiada dapat dihindari, kasih tercinta telah kembali memenuhi panggilan ilahi. Tinggallah puing-puing kenangan runtuhan yang indah, berserah menimbun hati ini, menambah nyeri rasa yang pedih. Engkaulah bintang, engkaulah bulan, cahayamu tiada lagi. Sirnalah segala harapanku, bak biduk dihempas badai lalu. Karamnya cinta dalam hati bukannya karena patah berkasih, namun takdir tak menghendaki tu hidup bertiarakan kasih. Tinggallah puing-puing kenangan dari cintai.